Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid." Hadis ini muttafaqun alaihi, atau Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 123 dan Imam Muslim nomor 608. "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku," kata Aisyah radhiyallahu anha, "sementara aku melihat orang-orang Ethiopia bermain-main di masjid." Riwayat ini tentu cukup panjang, makanya di situ bagi yang pegang buku ditulis al-hadith. Sebagaimana kalau ayat Al-Qur'an tidak ditulis lengkap dalam penulisan buku, maka ditulis al-ayah. Dan ini ditulis al-hadith, berarti hadisnya belum ditulis secara utuh dalam buku kita ini. Ada riwayat lain yang berbunyi, teman-teman sekalian, "Telah datang beberapa orang dari Ethiopia yang memainkan keterampilan pedang mereka atau menunjukkan keterampilan pedang mereka di dalam masjid. Maka aku pun naik ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat orang-orang Habasyah atau Ethiopia itu." Dalam riwayat yang lain lagi, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Sudah cukup kah wahai Aisyah?" Maka aku mengatakan, "Belum ya Rasulullah," untuk menunjukkan kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat ini kalau kita gabungkan, kalau berhubungan dengan masalah tema kita, masalah masjid, adalah bolehnya orang-orang menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan dan berhubungan dengan syariat Islam di dalam masjid. Di sini orang-orang Ethiopia menunjukkan keterampilan berpedang, ya. Dan Nabi SAW mengizinkan mereka. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang-orang Habasyah ini bukan Muslim, bukan orang-orang Muslim. Karena Habasyah pada saat itu terkenal beragama Nasrani. Juga hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi SAW mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha melihat pertunjukan ini karena rame-rame laki-laki banyak menunjukkan sesuatu keterampilan, lalu ada perempuan yang mau melihatnya tapi dari jarak jauh, tidak bertemu, tidak berinteraksi. Di sini kita lihat Nabi SAW tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha, padahal melihat ke lawan jenis. Kata ulama, bab ini adalah bab kalau seseorang mendapatkan manfaat darinya, seperti misalnya gurunya laki-laki, maka yang diajar perempuan dan tidak ada posisi untuk bisa ditutup misalnya, ataupun misalnya menggunakan layar seperti akhwat kita di belakang sana, ada tabir antara kita dengan teman-teman akhwat, tapi ada layar dan mereka bisa melihat saya dari layar itu walaupun saya tidak melihat, karena ini ada bab menuntut ilmu gitu ya. Makanya di kampus-kampus di Saudi juga seperti itu, para syekh ya, para dosen-dosen kalau datang di kampus-kampus wanita, mereka tidak interaksi sama mahasiswi, sama pegawai-pegawai atau staff kampus, semua di Saudi itu kalau kampus perempuan ya perempuan semuanya, dari rektornya sampai ke tukang sapunya. Tapi ada beberapa dosen, syekh, ulama harus datang mengajar, karena kalau tidak ilmunya mungkin belum ada yang sampai pada tingkat itu. Maka mereka masuk ke satu ruangan, mereka hanya lihat di depannya buku, mereka tinggal pakai mic dan itu nyambung ke kelas-kelas para mahasiswi yang mereka lihat dari layar. Nah, ini semua bab yang harus difahami bahwasanya di poin ini boleh. Yang dilarang adalah sengaja orang tatap-tatapan tanpa ada masalah syar'i ini. Ini yang disuruh kudul basar, turunkan pandangan mata. Dan ini riwayatnya sangat jelas, ya. Jadi sebuah pertunjukan mungkin yang dilihat memang dibutuhkan, dan kita tahu ada banyak riwayat seperti dalam peperangan Nabi SAW boleh membawa istrinya dan juga membawa beberapa wanita sahabiat Nabi, dan mereka sibuk mengurus sahabat-sahabat yang luka, memberikan minum, air, para mujahid. Ada interaksi di sini. Ada interaksi, tapi interaksinya tidak ada pelanggaran agama. Ini perlu kita jelaskan karena kadang-kadang ada juga sebagian orang di antara kita yang kaku sekali karena dianggap ini sama sekali sudah tidak boleh. Maka tidak ada pembicaraan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang lewat Seperti di Saudi misalnya saya sering lihat kalau ada seorang perempuan lewat, mungkin tidak sengaja tersingkap sesuatu dari dia, maka orang-orang laki-laki mengingatkan biasa, bertakwalah kepada Allah, aurat Anda terbuka misalnya, atau ini kelihatan. Tapi walaupun tidak harus bertemu langsung, tapi ada interaksi. Atau mungkin seseorang transaksi di toko, dia harus beli, pegawainya semua laki-laki misal, maka dia datang sebatas dia menanyakan poin-poin yang dia butuhkan. Dan banyak riwayat yang menjelaskan sahabiat transaksi di pasar, bahkan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu sebab diusirnya suku Kainuqa, suku Yahudi di Madinah, justru karena ada seorang sahabiat yang belanja di pasar mereka, kemudian dipermalukan oleh pemilik toko laki-laki, gitu kan, yang dicantolkan besi tajam karena dia Yahudi ini minta agar sahabat membuka cadarnya dan dia tidak mau. Maka si Yahudi ini dengan liciknya dia menancapkan besi yang tajam di baju sahabat ini sehingga pada saat dia berdiri tertarik dan sobek, kelihatan auratnya. Maka seorang sahabat laki-laki lewat kemudian membunuh pemilik toko si Yahudi, lalu dia dikeroyokin oleh Yahudi-Yahudi di pasar tersebut, dan sahabat ini pulang melapor kepada Nabi SAW tentang kejadian. Maka Nabi SAW mengepung suku Kainuqa dan meminta agar pembunuh si muslim diserahkan. Karena mereka tidak mau, maka dikepung semuanya suku Yahudi tersebut. Tapi saksi bahasan kita ada sahabat interaksi di pasar, dan Nabi SAW tidak larang masalah itu. Jadi kita harus tahu mana koridor yang tidak boleh, mana koridor yang dibolehkan.